lari dari kompetisi. Kompetisi sebagai bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan dibutuhkan untuk menggapai kemajuan, memicu, memacu semangat untuk tak berhenti berprestasi. Karena itu, sungguh tidak bisa terbayangkan kalau seorang lari dari kompetisi, mempersalahkan lingkungan, dan akhirnya mempersalahkan diri sendiri. Menjadi pengecut, menyembunyikan diri, tanpa berani memandang realita hidup ini. Ya, lari dari kompetisi bukanlah sifat anak manusia yang sejati. Manusia sejati akan ada di sana, ia tidak melarikan diri. Orang yang melarikan diri adalah orang yang tidak mampu menghargai dirinya. Orang yang tidak mampu menghargai dirinya adalah orang yang tidak mampu menempatkan diri pada arah yang seharusnya mengarahkan dirinya untuk tujuan hidup yang berbudi. Nah, ketika orang tidak lagi mampu menghargai diri, ia kehilangan harga diri. Ia sama saja kehilangan kemanusiaannya. Bukankah itu sangat menyedihkan? Karena itu, kalau memang Anda manusia, jangan melarikan diri. Jangan menyerah pada situasi, apalagi hanya sekedar mampu mempersalahkannya. Aku begini karena situasinya begini. Aku begitu karena dia begitu. Aku gagal, itu bukan karena aku gagal. Aku gagal karena perusahaan begini, karena tempat kerja begitu. Semua menjadi salah di lingkungan kita. Tapi tak sedikit pula orang berkeluh kesah, hanya bisa memaki diri dan berkata, bodoh aku tidak bisa, aku tidak berdaya, aku gagal. Tapi ia tetap berhenti di situ. Penyesalannya bukanlah kesadaran untuk mengubah dirinya. Penyesalannya tak lebih tak kurang, hanyalah sebuah teriakan yang tak bermakna. Sungguh sebuah kesedihan yang berkepanjangan dan patut untuk disingkirkan. Kesedihan seperti itu tidak layak ada dalam kehidupan. Penyesalan boleh untuk membangun semangat menggapai ke depan. Penyesalan harus. Dengan demikian, kita kembali kepada track yang seharusnya. Tetapi ingat, jangan pernah lari dari kompetisi. Anda di mana? Sedang apa? Mungkin lagi berhenti, tertegun, menyesali diri, menyesali lingkungan, dan mempersalahkannya. Awas, Anda salah. Yang benar, bangun, lihat, hitung apa yang kau punya. Lakukan apa yang kau bisa. Mulai masuk dalam kompetisi. Semoga engkau punya masa depan untuk mencipta yang terbaik dalam hidup ini, sehingga engkau menemukan harga diri dan engkau memang layak dihargai karena memakai diri untuk mengabdi, bukan sekedar disesali. Selamat menggapai kemajuan yang maksimal. Anda memang manusia karena Anda telah berusaha. Bersama saya, Bigman Sirait.